Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man jada haqqa jihadih wa man da'a dawatihi ila yaumiddin. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bermuajah kembali bertemu dalam liqa offline. Seri dakwah, presentasi dari seri dakwah ilallah, The Islamic Shadow Presentation, seri pembinaan umat. Insyaallah kita akan lanjutkan tentang masalah tauhidullah, masalah akidah kita, ya, masalah keimanan pokok. Kita sebelumnya menceritakan tentang kaum 'Ad. Dan kita lanjutkan lagi kisah tentang kaum 'Ad ini untuk kita ambil pelajaran berharga untuk memperbaiki hidup kita, untuk mereformasi hidup dan kehidupan kita saat ini. Saudaraku yang budiman, tuan cerdas, Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf, surat ke-7, ya, mulai ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila 'adin akhahum huda. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Afala tattaqun. Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safaha wa inna lanadunnuka minal kadhibin. Qala ya qaumi laysa bi safahatu walakinni rasulun mir rabbil 'alamin. Dan kepada kaum 'Ad ini adalah kaum yang hidup beberapa generasi setelah zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kaum 'Ad ini tinggal sekarang di Al-Ahqaf. Al-Ahqaf itu perbukitan yang menghadap ke Laut Hindia, Samudra Hindia, antara Oman dan Hadramaut. Dia adalah perbukitan pasir. Kaum 'Ad ini diperkirakan hidup sekitar 6.000 tahun lalu. Jadi kaum 'Ad ini adalah bukan kisah kaum 'Ad bukanlah kisah fiksi, tetapi nyata. Tetapi nyata dan Allah yang Maha Benar itu menceritakan kepada kita supaya kita umat yang belakangan ini itu mengambil hikmah, ya, jangan seperti kaum 'Ad itu, ya, mereka, ya, mendustakan Nabi, Rasul, ya, kemudian mengingkari Allah, ya, akhirnya mereka diazab. Kaum 'Ad ini tidak diceritakan di dalam kitab Taurat, ya. Di dalam kitab Taurat tidak diceritakan tentang kaum 'Ad. Jadi, tetapi di dalam ayat yang lain, ya, Musa menyampaikan kepada kaumnya tentang kisah Nuh, kaum 'Ad dan Samud. Ya. Jadi ada beberapa tafsir tentang kaum 'Ad ini. Yang jelas Allah menceritakan kaum 'Ad ini kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya. Dan kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat Nabi, ya, kepada kaum muslimin, ya, dan sampai sekarang, ya, diabadikan di dalam surat, di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi kaum 'Ad ini adalah kaum yang memiliki kekuatan fisik besar, kekuatan fisik yang kuat-kuat, ya. Badannya besar, besar dan besar, ya. Kalau Adam alaihissalam itu tinggi badannya itu sekitar 20 meter, ya. 6 kaki, ya. 20 meter. Nah, kemudian makin generasi berikutnya makin kecil. Nah, kaum 'Ad ini fisiknya besar, ya. Sampai sekarang rata-rata tinggi badan umat manusia adalah 100, yang dewasa 100 40 sampai cm sampai 200 cm sekitar itu. Nah, dulu itu sampai 15 meter ya tingginya dan sebagainya. Nah, kaum Ad ini adalah fisiknya kuat, kemudian dia adalah orang-orang yang pintar, orang-orang pintar ya. Orang-orang pintar, teknik arsitekturnya itu sudah canggih ya. Sehingga mereka membangun gedung-gedung ya, bertingkat-tingkat ya. Bukit-bukit ya, dipahat ya, dibuat bukit-bukit dibuat terowongan ya. Kemudian tempat tinggal ya, dikelilingin oleh perbukitan, hidup di lembah, kemudian di celah-celah bukit dan sebagainya. Jadi batu-batu, bukit-bukit batu, pasir itu dipahat ya, kemudian dijadikan istana yang megah ya. Jadi teknik arsitekturnya sudah sangat canggih sekali zaman itu ya. Kita bisa bayangkan 6.000 tahun yang lampau ya. 6.000 tahun yang lampau ya. Jadi jangan dibayangkan bahwa kaum Ad ini adalah kaum yang yang hidupnya itu sangat tradisional, kemudian hidup apa adanya, makan hidup susah, kemudian tinggalnya di tempat tinggal yang nomaden, tidak ya. Kaum Ad ini adalah kaum yang secara material ya, secara material bangunan itu sudah makmur, sudah gedung-gedungnya sudah tinggi ya, bertingkat-tingkat ya. Dan ini karena mereka memiliki fisik yang kuat, dan kemudian juga mereka adalah orang-orang yang pintar dan memang jenius ya, di dalam masalah seni tata bangunan. Nah, kepada kaum Ad kami utus ya Hud ya, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku ya, wahai kaumku. Hud berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia, selain Allah. Maka mengapa kamu tidak bertakwa ya, tidak takut kepadanya? Maka berkatalah Al-Malak. Al-Malak itu adalah tokoh-tokoh ya, pemuka-pemuka kaum ya, yang mereka memiliki kelebihan ya, dari sisi harta, pengaruh ya, status ya. Mereka memiliki banyak jasa ya, mereka sehingga mereka dijadikan sebagai pemuka, tokoh, orang yang dihormati, orang yang disegani ya, dan pendapat-pendapatnya biasanya didengar. Maka Al-Malak, pemuka-pemuka ini, tokoh-tokoh ini dari orang-orang yang kafir, dari kaumnya berkata, sungguhnya kami memandang kamu wahai Hud ya, benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta ya. Jadi ini untuk mendiskreditkan Hud alaihissalam ya, kamu kurang waras, kamu setengah gila ya kan, kamu ngawur ya kan, apa yang kamu omongkan ini hanyalah dusta belaka ya. Maka Hud menjawab, wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Allah, dari Rob seluruh alam. Ya. Jadi ini penegasan ya, penegasan dari Hud. Hud tidak gila ya, tidak setengah gila. Hud sangat waras. Ya. Ya. Bukti daripada waras adalah bisa bertutur kata ya, bisa berdialog ya dengan baik. Ubalikukum risalata Rabbi. Ubalikukum risalati Rabbi wa ana lakum nasihun amin. Hud melanjutkan di dalam ayat berikutnya, aku menyampaikan kepadamu amanah Tuhanku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu. Awa ajibtum anja'akum min zikrum min Rabbikum. Awa ajibtum anja'akum zikrum min Rabbikum ala rajulim minkum liungzirakum وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu. Ingatlah ketika Allah Dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh. Dan Dia lebih kamu dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Jadi Hud alaihissalam mengingatkan kepada kaumnya, kepada kaum Ad, ya, bahwa mereka mewarisin bumi dari zaman Nuh alaihissalam. Ya. Jadi banyak dataran, ya, banyak padang rumput, kemudian banyak kekayaan, ya, yang diwarisi, ya, sepeninggal dimusnahkannya kaum Nuh alaihissalam. Dan hanya yang diselamatkan Allah adalah orang-orang yang beriman bersama Nuh. Nah, kaum Ad ini adalah kaum yang mewarisin itu, ya, sebagai khalifah, sebagai kaum yang paling kuat di muka bumi pada waktu itu, ya, setelah zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Maka mereka berkata, qalu ajitana lina'budu Allah wahdah wa nadharu ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Maka mereka berkata, apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Ya, maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas. Ya, ini adalah tipikal daripada argumentasi dari orang-orang yang menolak kebenaran. Ya. Dari zaman dahulu sampai sekarang. Ya. Sampai sekarang. Yaitu apa? Yaitu mereka mempertanyakan. Ya, apakah kami hanya menyembah Allah saja? Ya. Padahal urusan dunia ini sangat luas. Ya. Sangat kompleks. Bagaimana urusan yang kompleks dan luas besar ini diurusin oleh satu Tuhan saja. Gitu. Ya. Jadi mereka heran aneh gitu kalau diurusin hanya satu Tuhan aja. Ya, maka mereka membuat Tuhan-Tuhan lain. Urusan angin ada Tuhannya, urusan hujan ada Tuhannya, ya. Urusan tanaman ada Tuhannya, urusan berdagang ada Tuhannya, urusan makan ada Tuhannya, ya. Urusan militer, ya, tentara, perang ada Tuhannya, ya. Ada dewa perang, ada dewa tanaman, ada dewa dagang, ada dewa rezeki, ada dewa yang lain-lainnya, ya. Nah, di logika mereka, ya, menurut akal pikiran mereka itu lebih dapat diterima kalau banyak dewa, karena banyak urusan. Ya, banyak urusan dan harus ditangani oleh dewa-dewa yang berbeda-beda. Dan mereka disuruh untuk menyembah Allah saja, meninggalkan sesembahan-sesembahan yang diwarisi dari orang-orang tua mereka. Ya. Nah, ini saudaraku yang budiman dan cerdas, yang paling susah, ya, orang itu berubah, itu adalah karena dia mendapati keluarganya, bapak ibunya itu memiliki keyakinan tertentu dan kemudian dia ngikutin. Karena dari kecil, ya. Dari kecil sudah dikondisikan, sudah didoktrinasi, ya. Ditanamkan konsep hidup, keyakinan hidup, ya. Oleh orang tuanya, oleh lingkungannya, oleh keluarganya. Gitu, ya. Ya, untuk menyembah patung, ya. Untuk menyembah salib, untuk menyembah dewa ini, dewa itu. Ya, untuk, ya, menyembah matahari, ya, menyembah arwah leluhur dan sebagainya. Dan ini didoktrinasi kemudian lama kelamaan mengental di dalam sanubarinya, di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Kemudian datang, ya, seorang nabi, seorang rasul menyampaikan bahwa apa yang kamu sembah selama ini itu salah. Tuhan itu satu, ya. Yaitu Allah semata. Allah adalah Tuhan satu-satunya di seluruh jagat raya kehidupan ini, di seluruh dimensi kehidupan ini. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan segala isinya. Allah lah yang menciptakan segala hal, ya, segala hal, segala sesuatu. Semua selain Allah, ya, itu adalah ciptaannya. Kecuali Al-Quranul Karim, ya. Al-Quranul Karim adalah kalamullah. Ya. Nah, saudara kaum budiman dan cerdas. Jadi intinya adalah orang-orang yang menolak kebenaran, ya, di zaman kaum di kaum Ad ini adalah mereka mengedepankan rasionya, akal pikirannya, ya. daripada dakwah yang disampaikan oleh Hud alaihissalam. Maka Hud menjawab, qala qad waqa'a 'alaikum mir rabbikum rijsu wa ghadab atujadilunani fi asma'in samaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzala Allahu biha min sultan fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Maka Hud menjawab, sungguh kebencian dan kemurkaan dari Tuhan akan menimpa kamu. Apa kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama, ya, yang kamu dan nenek moyang kamu buat sendiri? Ya. Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah, sungguhnya aku pun bersama termasuk yang menunggu. Jadi, debat, ya, berbantah-bantahan, ya, dilakukan, ya, oleh orang-orang kafir kepada para nabi dan rasulnya. Jadi, para nabi dan rasul menyampaikan sesuatu, ya, Allah tak butuh ilah Allah, janganlah engkau menyembah kecuali kepada Allah, dia bantah. Ya, dia bantah. Kenapa dia bantah? Kenapa? Karena konsep itu aneh. Ya. Konsep yang baru. Ya. Dan pikirannya belum terbuka. Ya. Pikirannya terbuka. Kenapa? Karena sudut pandangnya sempit. Orang-orang kafir, ya, itu adalah orang-orang yang sudut pandangnya sempit. Dia hanya memikirkan kehidupan ini adalah kehidupan cuma di dunia ini saja. Ya. Yang nyata, yang real itu hanya di dunia ini. Sementara kalau setelah mati nggak ada yang real. Ya. Nggak ada yang real. Ya. Itu hanya sekedar angan-angan, sekedar omong kosong, sekedar dongeng, sekedar hayalan. Impian, hayalan. Ya. Yang real adalah dunia ini. Ya. Ya, batu bisa disentuh, kayu, logam, ya, rumah bisa dirasakan, makanan bisa dinikmati, ya, minuman bisa dimakan. Jadi mereka hanya berpikiran bahwa hidupnya cuma di dunia ini. Karena ini dianggap inilah yang real, inilah yang nyata, ya. Ya. Kalau ingin menikmati hidup dunia ini, ya bekerja, ya kan? Belajar, bekerja keras. Nah, nanti bisa menikmati hidup di dunia. Karena hidup ini di dunia ini saja. Nah, ini adalah konsep keyakinan orang-orang yang kafir kepada Allah, ya, dan hari akhir. Ya. Dan dari dulu seperti itu, ya, sampai sekarang pun ribuan jutaan manusia yang memiliki pemikiran seperti itu. Jadi dia fokusnya hanya bagaimana memenuhi kebutuhan hidup di dunia ini, ya, supaya hidup nyaman, bahagia, makmur, sejahtera, ya, terpenuhi kebutuhan-kebutuhan sandang, pangan, papan, ya, tempat tinggal, kemudian status sosialnya naik, kemudian dihargai, dihormati, ya, berprestasi di sana sini sehingga orang lain mengacungkan jempol, kemudian kamu sukses, kamu hebat dan sebagainya. Jadi cara berpikirnya adalah hanya cara berpikir sempit. Ya. Dia tidak melihat bahwa jagat raya ini sangat luas. Ya. Jagat raya ini sangat luas sekali. Ya. Bahwa bumi ini sangat kecil sekali dibandingkan dengan apa yang ada, dibandingkan dengan apa, ya, ukuran daripada galaksi Bima Sakti. Ya. Ya. Ya. Jadi dibandingkan bintang-bintang yang ada di galaksi Bima Sakti, bumi ini sangat kecil sekali. Ya. Bahkan tidak kelihatan, hampir tidak kelihatan. Karena saking kecilnya bumi ini. Ya kan? Tempat tinggal kita di dunia ini. Ya. Sementara galaksi Bima Sakti ini, ya, hanyalah, ya, salah satu dari jutaan, ya, galaksi yang ada di jagat raya dan bintang-bintang yang bertebaran di langit, ya, yang jumlahnya jutaan miliaran, ya, itu semuanya adalah masih langit pertama. Ya, bintang-bintang yang kita lihat, jaraknya bisa ribuan, ya, ribuan tahun kecepatan cahaya ya. Satu detik kecepatan cahaya itu adalah sama dengan 300 kilometer. 300 ribu kilometer. 300 ribu kilometer. Itu adalah satu detik kecepatan cahaya. Sementara ini ada bintang yang ada bintang yang jaraknya itu sampai puluhan, ratusan, ribuan tahun cahaya. Jadi wallahu alam, ya besar sekali. Ya. Jadi langit pertama ini saja sudah luar biasa besarnya. Sementara di atasnya ada langit kedua, ada langit ketiga, ya. Tujuh lapis langit. Ya. Jadi, sementara tujuh lapis langit yang besar sekali ini pun itu masih ya dibandingkan dengan arsy Allah itu ibaratnya tujuh lapis langit yang besar ini itu ibaratnya seperti tujuh mata koin, ya. Uang dirham, uang logam yang dilemparkan ke padang pasir yang luas. Nah, arsy Allah itu adalah padang pasir yang luas, ya. Sementara tujuh lapis langit yang besar ini itu hanyalah ya tujuh koin lingkaran mata uang itu, ya. Jadi Allah Maha Besar, Allah bersemayam di atas arsy, ya. Jadi arsy Allah itu sangat besar, sementara Allah sendiri bersemayam di atas arsy. Ini bisa tidak bisa susah untuk diukur. Ya. Nah ini adalah ya, jadi nah orang mukmin karena yakin dengan kebesaran Allah, dengan keagungan Allah, maka dia sudut pandangnya sangat luas. Ya. Hidup ini tidak hanya terbatas hidup di dunia ini. Dunia ini cuma kehidupan yang sangat kecil, yang sangat sempit, yang sangat sementara. Ya. Sangat sementara kenapa? Karena hidup kita cuma berapa lama di dunia ini, ya. Berapa puluh tahun, ya kan? Normalnya 60, 70, 80 tahun, ya kan? Yang ada yang kurang, ada yang lebih, ya kan? Nah, kita bisa bayangkan umur matahari, ya. Sebelum kita, ya. Matahari itu sudah diprediksi sudah ada, ya, sejak 4 miliar tahun yang lalu, ya. 4 miliar tahun lalu matahari sudah ada, ya. Jadi sebelum Allah ciptakan manusia di bumi ini, ya, Allah sudah ciptakan, ya, langit dan bumi dan seisinya. Langit dan bumi dan seisinya. Ya. Ya. Jadi matahari saja 4 miliar tahun yang lalu. Galaksi Bima Sakti itu sudah ada 16 miliar tahun yang lalu. Ya. Ini menurut perkiraan para ahli. Ya. Para ahli. Jadi selama kurun waktu yang lama itu Allah, ya, Allah diam, bukan diam, artinya Allah itu maha sabar. Allah maha sabar, ya. Jadi maha sabar menunggu sampai, ya, menunggu sampai Allah nanti ciptakan adab. Ya. Karena apa? Karena sebelum Allah cipta langit dan bumi dan sisinya ini Allah sudah ciptakan arsy. Ya. Arsy Allah sudah ciptakan dulu. Ya. Ya. Kemudian Allah ciptakan pena dan pena itu kemudian Allah perintahkan untuk menulis segala sesuatu di Lauhul Mahfudz, ya, kitab Lauhul Mahfudz. Ditulis semuanya apa yang akan terjadi dan kemudian Allah kun fayakun, jadilah, maka jadilah langit dan bumi, ya kan? Langit, bumi, ya. Kemudian Allah isi langit dan bumi dengan bintang-bintang, planet. Kemudian Allah isi bumi dengan gunung-gunung, ya kan? Kemudian dengan pohon-pohonan, hewan, ikan dan sebagainya, ya kan. Kemudian Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan jin, ya, iblis termasuk, ya. Ya. Kemudian Allah ciptakan Adam alaihissalam, manusia pertama. Ya. Kemudian dari rusuk Adam, Allah ciptakan Hawa, istrinya. Kemudian dari Adam dan Hawa ini, kemudian Allah turunkan Adam dan Hawa ke muka bumi, ya. Ya, kemudian beranak pinak, ya, sampai sekarang, sampai kita ini, ya. Maka kita disebut sebagai Bani Adam, anak keturunan Adam alaihissalam. Nah, jadi nah, tapi Allah berikan medan ujian, kesempatan itu cuma beberapa puluh tahun di dunia ini, tetapi masa hidup di dunia yang cuma sebentar ini itu nanti akan menentukan masa hidup selama-lamanya. Jadi kalau dia beriman, taat tunduk patuh kepada Allah, ya, mengikuti aturan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW, ya, maka dia akan berikan, Allah akan berikan kepada dia reward ya, hidup di surga ya, reward selamat diampuni dosa dan khilafahnya ya, di dunia ini diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan dalam surga seluas langit dan bumi untuk dia, satu kafling untuk dia selama-lamanya ya. Bayangkan ya, cuma modalitasnya cuma beberapa puluh tahun di dunia ini ya, hidup cuma sebentar di dunia ini, tetapi Allah siapkan reward selama-lamanya ya, selama-lamanya. Jadi inilah ya, maka orang beriman itu adalah orang yang memiliki semangat hidup yang luar biasa. Orang kenapa karena reward yang dijanjikan Allah itu luar biasa ya, ya bukan cuma satu rumah atau satu mobil apa BMW atau satu apa apartemen. Ini adalah suatu istana kerajaan besar ya, seluas langit dan bumi selama-lamanya untuk dia, untuk dia seorang ya. Kemudian orang lain akan mendapatkan yang sama dan bahkan lebih, dan derajat di surga ada 100 derajat. Satu derajat dengan derajat berikutnya itu jaraknya langit dan bumi ya. Jadi inilah kenapa Allah maha besar ya. Bahkan dalam suatu hadis qudsi, seandainya seluruh jin dan manusia ya, dari awal sampai akhir semuanya berkumpul di satu tempat dan masing-masing jin dan manusia itu meminta semuanya kepada Allah ya, apapun yang dia inginkan dia minta kepada Allah ya, kemudian Allah berikan semuanya satu persatu, semuanya apapun yang diminta ya, itu Allah berikan ya, semua jin dan manusia itu semuanya Allah berikan apa yang dimauin ya, apapun itu, setiap orang, setiap jin, maka ya, pemberian Allah kepada seluruh manusia, seluruh jin itu ya, tidak mengurangi ya, sedikit pun kebesaran, keagungan, kekuasaan Allah, kekayaan Allah. Kecuali ibaratnya seperti sebuah jarum yang dimasukkan ke dalam lautan ya, kemudian diangkat ya, ya. Ibaratnya cuma seperti itu, berkurang sedikit sekali, sangat-sangat sedikit sekali itu. Nah, itu untuk seluruh jin dan manusia ya, itulah Allah Maha Besar ya. Jadi ini adalah suatu pemahaman, konsep keyakinan hidup ya, yang akan membuka ruang, dimensi ruang hidup seseorang kalau dia memiliki keyakinan seperti ini. Nah, makanya orang kafir ya, mohon maaf ya, kalau Anda masih non muslim, belum masuk Islam, itu Anda pemikirannya sempit ya. Pemikirannya cuma ngurusin dirinya sendiri, ngurusin anak istrinya, ngurusin pekerjaan, karir, jabatan, kedudukan, status sosial. Cuma itu aja, itu kan pikiran yang sempit. Kenapa? Karena cuma mikirkan sesuatu yang sempit. Yaitu apa? Ngurusin cuma di dunia ini aja. Maka orang mukmin yang benar, ya, dia adalah cara berpikirnya sangat luas, terbuka. Ya, melebihi batas daripada dimensi waktu dan ruang. Ya. Dia kenapa? Karena punya hati yang hidup. Ya. Orang mukmin adalah hatinya hidup. Ya. Kenapa? Hati yang hidup itu susah untuk dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya. Expanding terus, ya, meluas. Dia semakin mengenal Allah, semakin tunduk pada Allah, ya, semakin ridho dengan ketentuan Allah, semakin berserah diri kepada Allah, ya. Maka dia mengikuti Nabi dan Rasul. Ya. Apapun yang Allah perintahkan, laksanakan. Ya, apapun yang disunahkan Rasulullah ikuti. Nah inilah kenapa, karena dia mengharapkan kepada Allah suatu kehidupan abadi di surga ya, selama-lamanya. Dan dia mengharapkan selamat dari api neraka yang demikian sangat memedihkan. Nah, saudaraku yang budiman dan cerdas, kita kembali ke kisah kaum 'Ad. Jadi kaum 'Ad ya, itu mendustakan Hud alaihissalam. Ya. Ya. Jadi mereka tetap ngeyel ya, tidak mau beriman kepada seruan Hud alaihissalam, tidak mau menyembah Allah semata ya. Tauhidullah ya. Tidak mau menyembah Allah semata, tapi dia menyembah selain Allah. Menyembah apa? Menyembah tuhan-tuhan berhala. Ya, sebenarnya ketika dia menyembah Tuhan dan selain Allah, itu dia adalah mengikuti hawa nafsunya. Kenapa? Karena konsekuensi daripada La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, itu adalah dia beriman kepada Allah semata, ya, tunduk patuh kepada Allah, dan mengikuti aturan dari Allah. Nah, aturan dari Allah itu lewat mana? Ya, lewat wahyu yang disampaikan Allah kepada para nabi dan rasulnya. Sehingga mau tidak mau dia harus mengikuti wahyu itu. Ya. Ya. Ketika di zaman Dawud, ya mengikuti kitab Zabur. Ya. Ketika di zaman Musa, mengikuti kitab Taurat. Ketika di zaman Isa alaihissalam, ya, bin Maryam, ya, mengikuti kitab Injil. Nah, ketika kita sekarang ini, ya, di zaman hidup kita ini, semuanya, semua manusia yang hidup di zaman sekarang ini, ya kita mengikuti Muhammad SAW, ya, sebagai nabi dan rasul terakhir, dan kitabnya adalah kitab suci Al-Quran. Ya. Sudah jelas, sangat jelas. Ya. Nah, kitab suci Al-Quran ini terpelihara, ya, orisinal, ya, sampai sekarang. Ya. Kemudian, kita bisa baca, kita bisa renungkan, dan ini sebagai pedoman hidup kita, undang-undang dasar hidup kita. Ya. Aturan yang membingkai hidup kita. Ya. Sangat jelas. Ya. Dan Al-Quran itu, ya, merangkum kitab-kitab suci sebelumnya. Pokok-pokok daripada kitab-kitab suci sebelumnya. Ya. Apa yang ada di dalam kitab Zabur. Apa yang ada dalam kitab Taurat dan Injil. Itu semuanya sudah terangkum di dalam Al-Quran. Ya. Ini adalah hasil penelitian dari Imam Hasan Al-Basri, ya, salah seorang generasi tabi'in, ya, dan dia adalah pemimpin daripada generasi tabi'in. Jadi Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa Al-Quran itu sudah merangkum semua. Maka kisah-kisah yang ada di dalam Taurat, Injil, ya, itu ada di dalam Al-Quran. Al-Quran menceritakan tentang orang-orang zaman-zaman dahulu, ya. Pokok-pokok semua yang ada, ya, itu sudah diungkapkan di dalam Al-Qur'an. Maka kita cukup dengan Al-Qur'an. Ya. Cukup dengan Al-Qur'an, Pak. Al-Qur'an itu adalah aturan hidup untuk seluruh hidup dan kehidupan. Bukan hanya untuk manusia, tapi Al-Qur'an ini adalah abadi, ya. Untuk seluruh kehidupan, ya. Untuk seluruh kehidupan. Nanti di penduduk surga itu akan membacakan akan mendengarkan bacaan ayat Al-Qur'an. Ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ya. Jadi maka ketika sudah jelas bahwa kaum Ad itu tetap menolak dakwah Hud, ya, tetap menolak menyembah Allah semata, maka Allah berfirman, fa anjaynahu walladzina ma'ahu birahmatin minna wa qata'na dabiral ladzina kadzabu biayatina wama kanu mu'minin. Dan maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya, orang-orang yang beriman, dengan rahmat kami. Dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Jadi Allah katakan, ya, Allah berfirman, wa qata'na dabiral ladzina kadzabu biayatina wa ma kanu mu'minin. Jadi wakotokna, jadi dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Nah, jadi dalam beberapa riwayat, ya, tafsir dari Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, ya, dan juga kebanyakan generasi tabi'in itu mengatakan bahwa kaum 'Ad ini, ya, kaum Ad ini dihukum oleh Allah, dimusnahkan Allah, ya. Setelah mereka mengalami paceklik yang panjang, ya, tidak turun hujan sekian lama, maka mereka kemudian berdoa kepada tuhan-tuhan mereka, kepada berhala-berhala mereka, agar diturunkan hujan. Karena mereka berkeyakinan bahwa berhala itu bisa memberikan hujan, maka berdoa kepada tuhan-tuhan mereka, ya, dengan doa yang sungguh-sungguh. Ya. Setelah sekian lama paceklik, ya, kekeringan yang panjang sehingga hidup mereka susah sekali. Nah, kemudian suatu ketika terlihatlah awan yang tebal, ya, yang gelap. Awan yang tebal, yang gelap. Ya. Nah, kemudian ketika melihat awan yang tebal, yang gelap itu, maka mereka bergembiraria, bersukaria. Ya. Mereka bersukaria bahwa itulah awan, ya, yang akan menurunkan hujan kepada mereka. Ya. Dan mereka kemudian mengejek Hud alaihissalam dan orang-orang beriman. Ya. Bahwa inilah bukti bahwa kamu salah, Hud. Ya. Kamu berdusta. Ya. Ternyata doa kami kepada Tuhan-Tuhan kami dikabulkan oleh Tuhan-Tuhan kami. Oleh para berhala itu. Ya. Dengan mendatangkan awan yang tebal itu. Ya. Jadi momentum itu dipakai untuk apa? Untuk semakin memperolok-olok Hud alaihissalam dan kaum beriman. Nah, kemudian dalam kisah yang lain, ya, itu kaum Ad itu mengutus seseorang, ya, dan seseorang itu kemudian akhirnya adalah memilih, ya. Jadi memilih dari awan hitam itu dipilih mana awan hitam yang dipilih, ya, ya, untuk datang kepada kaum Ad. Ya, sebenarnya awan hitam itu bukan mendung, bukan awan, ya, yang akan menurunkan hujan, tapi itu adalah merupakan apa, sebuah angin pekat, ya. Jadi angin pekat, ya, yang sangat kuat sekali, ya, sehingga karena saking pekatnya sangat sangat itu kemudian atau warnanya menjadi hitam, ya. Dan dia dingin sekali, dia adalah angin barat, ya, dingin sekali, ya. Kalau dalam konteks dalam konteks fenomena kita bisa melihat dia adalah seperti topan, ya, topan, ya, dia adalah angin yang tornado, topan besar, ya kan, tapi sangat kencang, sangat kuat, ya, sehingga membentuk awan hitam. Nah, kemudian itu menyedot suhu dingin yang ada di langit. Wawal alam, bisa jadi seperti itu. Karena apa? Karena 3 km dari permukaan bumi itu kan sudah sangat dingin sekali. Ya, kalau kita naik pesawat terbang itu, ya, dengan altitude, ya, 2 km itu sudah dingin, ya. 3 km dingin lagi, 4 km lebih dingin lagi, ya. Jadi semakin ke atas semakin dingin. Ya. Sangat dingin sekali, ya. Nah, maka dengan sedotan angin tornado itu kemudian dingin yang di atas itu kemudian kesedot ke bawah, ya, dan kemudian mengarah kepada kaum Ad. Ya. Ini adalah semuanya adalah atas kehendak Allah, ya, atas kehendak Allah, atas perintah Allah. Kenapa? Karena apapun yang terjadi di dunia ini, langit dan bumi ini semuanya adalah atas kontrol Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi ketika melihat awan yang gelap itu, orang-orang Ad, ya, kaum Ad ini, ya, yang kafir itu malah justru bergembiraria. Justru mengolok-olok kepada Hud, ya. Sementara Hud sudah dikasih tahu, ya, bahwa itu adalah azab yang pedih. Ya. Azab yang pedih. Ya. Maka kemudian Hud bersama kaum beriman itu kemudian menyelamatkan diri masuk dalam suatu zona aman, ya. Ya. Yaitu seperti bunker, ya, bunker di tengah bukit gitu kan, sehingga karena tahu bahwa itu adalah janji Allah untuk menghukum kaumnya. Nah, kemudian akhirnya datanglah angin yang dingin, yang hitam pekat itu menyapu, ya, kaum Ad, ya, dengan tiba-tiba. Ya. Dalam kisah yang lain, ya, itu diriwayatkan bahwa angin ini sebenarnya tidak besar, ya, ya. Tidak besar, ya. Tetapi dia karena sangat cepat, sangat kuat, ya kan, itu kemudian menyapu semua apapun yang ada, ya, di antara langit dan bumi di kaum Ad. Ya. Jadi semua tanaman, Ya, semua hewan itu semuanya tersapu habis, ya. Kemudian yang manusia itu diangkat, ya, ke bawah oleh angin yang dingin itu ke atas, ya. Kemudian mereka jatuh, ya, di muka bumi, ya, dengan kepala hancur, ya, kepala hancur. Jadi ketika mereka mati bergelimpangan di muka bumi, itu mereka tidak berkepala. Kenapa? Karena kepalanya hancur. Kenapa? Karena jatuh, ya, membentur bumi. Karena diangkat dulu badannya ke atas, ya kan, kemudian jatuh ke bumi, ya, dengan kepala di bawah. Jadi mereka bergelimpangan di muka bumi hancur, ya, musnah semuanya, ya, semuanya, ya. Jadi kita bisa bayangkan kondisinya seperti itu. Ini adalah ketika Allah sudah mengirimkan siksa, ya, mengirimkan siksa di muka bumi. Ya. Mereka di dunia, ya, mendapatkan musibah, siksa, ya, kelaparan, kekeringan, ya. Kemudian mereka juga dihukum dengan siksaan malapetaka, yaitu angin dingin yang sangat menghancurkan itu, ya. Kemudian di akhirat juga mereka, ya, di alam kubur sekarang, ya, mereka juga merasakan azab kubur, ya. Jadi di alam kubur sekarang kaum Ad, ya, yang mendustakan Hud itu juga sedang diazab juga, ya. Sedang diazab, dan nanti di akhirat di hari hisab, hari kiamat, ya, itu yang selama-lamanya mereka disiksa di dalam neraka selama-lamanya. Jadi rugi terus. Tidak ada untungnya. Nah, inilah kenapa, karena mereka kafir, ingkar kepada Allah, kepada Rasulnya, ketika mereka masih hidup di dunia ini, ya, ya. Ketika masih di dunia ini mereka menyanyiakan hidupnya dengan apa? Dengan mengikuti hawa nafsunya. Ya, mereka tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau menyembah kepada Allah, dan kenapa? Karena mereka menginginkan mengikuti hawa nafsunya. Kenapa? Apa? Kenapa? Karena mereka paham juga bahwa kalau mereka beriman kepada Allah, kepada seruan Hud, ya, mengikuti aturan dari Allah, ya, maka mereka tidak bisa mengikuti hawa nafsunya, ya, tidak bisa bersenang-senang, ya, tidak bisa bergembira ria dengan bebas, ya kan, ya, tidak bisa mengikuti hawa nafsunya. Nah, inilah konsep yang sekarang ini banyak terjadi, ya. Ya, banyak terjadi. Kalau kita lihat konsep perjuangan adalah demi kemerdekaan, ya. Demi kemerdekaan, demi hak asasi manusia, ya. Demi kemanusiaan. Makna daripada kebebasan, ya, demi hak asasi manusia itu apa? Yaitu bersenang-senang mengikuti hawa nafsu, ya. Supaya bebas bersenang-senang mengikuti hawa nafsu. Ya, bagaimana supaya memiliki kebebasan untuk, ya, mengekspresikan semuanya, ya, bergembira ria, bernyanyi ria, ya kan, bermusik, ya, menari-nari, ya kan, ya, bergembira ria, menari-nari, ya kan, kemudian bebas melakukan apapun, ya kan, nggak peduli dengan Allah, tidak peduli dengan hari akhir, ya kan, yang penting hidupnya sejahtera, makmur, ya, bahagia bersama dengan keluarganya. Ya, jadi inilah yang terjadi sekarang dan menjadi konsep hidup, ya, agama baru, ya. Agama baru itu adalah mengagung-agungkan kemerdekaan, kebebasan, hak asasi manusia, ya. Yang intinya adalah mengikuti hawa nafsu, ya. Ya, mengikuti hawa nafsu, ya. Ya. Karena untuk mengikuti hawa nafsu ini, kebebasan ini, mereka, ya, akhirnya bekerja keras, harus bekerja keras. Kenapa? Karena pakai duit, ya. Pakai harta, harus pakai sarana. Nah, itulah. Maka mereka tenggelam dalam paham materialistik. Nah, inilah yang terjadi sampai sekarang. Dan kita harus paham bahwa ini adalah bukan dari Allah. Konsep hidup bukan dari Allah, ya. Konsep hidup dari Allah itu adalah konsep hidup mengikuti wahyu Allah, ya. Mengikuti wahyu Allah itu berarti melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu. Keinginan diri sendiri. Kenapa? Karena harus tunduk patuh kepada Allah, ya. Dan Allah Maha Suci. Artinya Allah tidak mau mengikuti hawa nafsu manusia, ya, karena manusia itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Gitu. Inilah. Jadi saudaraku yang budiman dan cerdas, kisah kaum Ad. Di dalam surat yang lain Allah juga bercerita banyak tentang kaum Ad ini, ya. Di dalam surat Hud, ya. Ya. Dalam surat Hud, surat ke-11, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila adina khahum Huda. Qala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu. In antum illa muftarun." Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud, ya, yang berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia." Ya. Kamu hanyalah, selama ini kamu hanyalah mengada-ngada. Ya. Jadi konsep tauhidullah, hanya menyembah kepada Allah, ini adalah konsep dasar, pokok. Ya. Karena dari sini maka pola hidup seseorang itu akan berubah total. Ya. Orang yang menyembah Allah dengan orang yang menyembah selain Allah, pola hidupnya akan beda jauh. Ya. Konsep hidupnya, cara berpikirnya, apa yang diinginkan, cita-citanya, tujuan hidupnya, arahnya, ya kan, kebiasaannya, ya, pola hidupnya, ya, akhlaknya, perilakunya, ya, dan sebagainya, dan termasuk keyakinan dia memandang kehidupan ini, itu akan berubah banget, ya, berubah beda bang, berbeda dengan orang yang menyembah selain kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang menyembah kepada Allah sungguh-sungguh itu dia akan, ya, tunduk patuh kepada Allah sungguh-sungguh, mengikuti apapun yang Allah perintahkan, ya, dan menjauhi apapun yang Allah larang, ya, ya. Dan mereka akan senantiasa berusaha untuk menetapi jalan hidup sedang jalan hidup yang diturunkan oleh Allah, yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul, ya, yang disunahkan, dicontohkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya ila alladzi fatarani afala taqilun. Ya. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Nah, tidakkah kamu mengerti? Nah, ini adalah konsep dasar, ya. Seorang nabi dan rasul, ya, itu tidak pernah meminta imbalan, ya, kepada umatnya tentang apa yang diserukan. Dalam bentuk amplop, dalam bentuk makanan, dalam bentuk minuman, ya, dalam bentuk tempat tinggal, fasilitas hidup, ini enggak pernah. Semua nabi dan rasul, ya, ya, semua rasul, ya, ya, sampai rasul terakhir Muhammad SAW itu tidak pernah meminta bayaran apapun, ya. Tidak pernah meminta makanan, tidak pernah meminta minuman, tidak pernah meminta apapun kepada kaumnya. Ya, ya. Maka para rasul itu adalah mereka hidup apa adanya, hidup sederhana. Ya. Contoh yang jelas adalah kehidupan Rasulullah SAW, dan itu bisa kita baca, ya, sehari apa kehidupan Rasulullah sehari-hari gitu. Banyak sekali, ya, ratusan ribuan hadis yang menceritakan tentang kehidupan Rasulullah sehari-hari. Bagaimana Rasulullah itu hidup, ya. Termasuk cara beliau apa yang dimakan, ya, bagaimana dia beliau itu biasa hidup lapar, ya kan, itu, ya, perabotan rumahnya itu sangat sederhana sekali, ya kan, duduk di lantai, ya, makan di lantai, ya kan, ya. Kemudian jadi sangat-sangat sederhana sekali, padahal beliau adalah, ya, rasul terakhir, ya, di muka bumi ini, ya, beliau adalah nanti sebagai pemimpin umat manusia di akhirat, ya. Dan surga tidak akan dibuka kecuali digedor, diketuk oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum, dan beliau adalah orang pertama yang masuk dalam surga, ya, sebelum para nabi dan rasul yang lainnya, sebelum umat-umat manusia yang lainnya. Nah, ini, tapi beliau hidup sehari-hari sangat sederhana sekali, makan apa adanya, ya. Inilah, dan memang, ya, ketika beliau berjuang, ya, dari Mekah sampai Madinah, ya kan, selama 23 tahun, ya, beliau konsisten dengan itu, ya. Hartanya justru banyak keluar, ya, ya, yang dimiliki, ya, ya, kemudian karena memang rasul, para rasul itu berjuang untuk Allah, bukan untuk dirinya sendiri, ya. Bukan untuk supaya dirinya sejahtera makmur, supaya hidupnya nyaman. Nah, ini beda dengan para raja, ya, para pemimpin negeri, ya, yang kebanyakan, ya, itu mereka berjuang untuk dirinya sendiri, ya. Berjuang keras, nanti setelah mereka jadi raja, menjadi pemimpin, maka mereka menikmatin fasilitas hidup, ya kan? Dihormati, disanjung, dipuja, ya kan? Kemudian memiliki istana, tempat tinggal yang indah, kemudian memiliki pengikut, tentara yang banyak, memiliki kenikmatan kehidupan hidup dunia dalam makanan dan minuman, pakaian dan sebagainya. Nah, artinya apa? Mereka orang-orang ini, ya, raja-raja ini, ya, para pemimpin ini hidup untuk dirinya sendiri. Jadi aneh kalau sekarang slogan-slogannya adalah berjuang untuk rakyat, ya. Tapi sebenarnya hidupnya itu mewah, ya. Hidupnya mewah, makan enak, ya kan? Ya, kalau nggak enak sedikit aja udah marah, ya. Ini artinya dia, ya, membohongi dirinya sendiri, ya. Membohongi Allah, membohongi manusia, membohongi dirinya sendiri. Jadi dia berjuang untuk dirinya sendiri, ya. bukan untuk rakyatnya. Ya, ini yang banyak orang yang tertipu, ya. Banyak orang tertipu. Nah, para rasul bukan penipu, maka para rasul adalah orang yang komit hidup. Ya. Bahkan seperti Daud alaihissalam adalah seorang raja, tapi hidupnya sangat sederhana, ya. Hari ini makan, besok puasa, ya, menahan lapar, menahan minum, ya. Menahan lapar dan haus, ya. Hari ini lapar, hari ini puasa, besok berbuka, besoknya lagi puasa lagi. Nah, ini adalah kehidupan Daud alaihissalam, ya. Seorang nabi yang menjadi raja dan memiliki kekuasaan yang besar. Saudaraku yang budiman cerdas. Jadi maka penting sekali kita ikhlas, ya, ikhlas di dalam aktivitas hidup ini, dalam berdakwah apalagi, ya. Berdakwah berjihad fisabilillah itu harus ikhlas, ya. Kepada Allah, tidak mengharapkan ridho selain Allah, hanya mengharap ridha Allah, ya. Cukuplah Allah sebagai pemberi balasan, pemberi balasan, ya. Dan pemberi balasan Allah itu di nanti di akhirat, ya kan? Di dunia ini mungkin Allah berikan balasan, ya, dengan ghanimah, ya, harta rampasan perang, dan itu dihalalkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kita, ya, halal. Ya. Kalau umat sebelumnya itu tidak halal, tapi kalau syariah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan ghanimah, harta rampasan perang, itu halal. Ya. Jadi ikhlas kepada Allah yaitu tidak mengharapkan balasan dari sisi manusia. Ini penting sekali, ya, menjaga keikhlasan. Ya. Menjaga keikhlasan. Komitmen dengan itu. Kemudian Hud juga berkata, Waya qaumis taufiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis sama' alaikum midrara wa yajidukum quwwah ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, ya, bertaubatlah kepadanya. Jadi ini adalah seruan para nabi dan rasul untuk kepada seluruh umat manusia, kepada kaumnya, yaitu supaya bertaubat kepada Allah. Kalau Anda masih musyrik, masih menyembah selain Allah, maka bertaubatlah dengan meninggalkan sesembahan selain Allah dan hanya menyembah kepada Allah, ya. Yaitu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kuatkan komitmen untuk hidup la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Kalau Anda masih menyembah tuhan-tuhan, ya, Yesus Kristus, Tuhan Sang Buddha, Tuhan patung ini, Tuhan salib, Tuhan dewa ini, dewa itu, ya. Apapun, ya, selain Allah, ya. Apakah menyembah roh leluhur, menyembah matahari, menyembah kekuatan alam, menyembah filosofi ini, filosofi itu, menyembah kebangsaan, nasionalisme, menyembah tanah air, menyembah bumi pertiwi, hidup dan matiku untuk bumi pertiwi. Nah, ini adalah menyembah bumi pertiwi, ya. Itu enggak boleh, ya, enggak. Jadi kita hanya menyembah kepada Allah, hidup dan mati kita hanya untuk Allah. Hidup dan kehidupan kita itu untuk Allah semata. Tidak untuk yang lainnya. Bukan untuk bangsa kita, bukan untuk suku kita, bukan untuk kelompok kita, bukan untuk partai kita, bukan untuk organisasi kita, bukan untuk perusahaan kita, bukan untuk kelompok kita, bukan untuk Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya. Apapun itu, Tuhan itu. Tidak boleh. Ya. Hidup dan mati kita hanya untuk Allah. Kita hanya menjawab kepada Allah. Kita berserah diri kepada Allah, ya, kita serahkan hidup dan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah agama yang benar, ya, agama Islam, ya. Kalau Anda mengaku Muslim, tapi Anda masih memiliki konsep hidup, ya, yaitu, oh, saya hidup untuk negara saya hidup untuk bumi pertiwi saya hidup untuk tanah air saya hidup untuk bangsa saya hidup untuk kelompok saya hidup untuk partai saya hidup untuk paham sosialisme saya hidup untuk kemanusiaan, saya hidup untuk apapun itu, maka itu adalah Anda menyalahi konsep la ilaha illallah. La ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan selain Allah, kita hanya menyembah kepada Allah, hidup dan mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk selain Allah. Ya. Maka kalau Anda masih memiliki konsep keyakinan itu karena doktrin yang lama di doktrin yang diterima di lembaga pendidikan yang lama, juga mungkin dari apa keluarga ya, apa dari sanak family dan sebagainya ya, yang mungkin dari sejak kecil, sejak muda, maka itu tinggalkan ya. Harus tinggalkan. Kita harus kembali kepada Islam. Islam adalah la ilaha illallah ya, tidak ada Tuhan selain Allah, kita hidup hanya untuk Allah, kita hanya tunduk patuh kepada Allah, menyerahkan hidup dan kehidupan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak takut celaan manusia ya. Kita tidak takut manusia mencela kita, menghina kita, mengatakan kita bodoh, mengatakan kita gila, mengatakan kita orang yang tidak waras, aneh, asing dan sebagainya. Enggak apa-apa, enggak masalah, itu manusia. Sudut pandang manusia adalah sudut pandang yang sangat sempit ya, sudut pandang yang sangat temporer ya. Yang penting adalah sudut pandang Allah, penilaian Allah, karena itu adalah abadi. Ya, ini penting sekali ya. Tidak apa-apa kita dibenci manusia, yang penting Allah ridha kepada kita. Ya. Daripada kita disukai oleh manusia ya, dihormati, disanjung, dipuja, tapi ternyata ya di hadapan Allah kita itu adalah orang yang dilaknat oleh Allah, orang yang dimurkai oleh Allah. Ya, ini bahaya sekali ya. Nah, ini jangan sampai kita seperti itu. Saudaraku yang budiman dan cerdas, maka kaumnya mengatakan, kalau Yahudu majitana bibayinati wama nahnu bitariki alihatina. Ya. Kalau Yahudu bima majitana bibayinati wama nahnu bitariki alihatina. Angkolika wama nahnu laka bimu'minin. Ya. Mereka, kaum Ad itu berkata, wahai Hud, engkau tidak mendatangkan sesuatu bukti yang nyata kepada kami. Dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu. Dan kami tidak akan mempercayaimu. Nah, ini adalah sanggahan. Ya. Bantahan daripada kaum Ad. Ya. Ini, ingat, kaum Ad ini adalah kaum yang pintar, yang cerdas. Ya. Dalam sisi materi, dalam sisi bangunan, desain, tata kota, tata bangunan. Ya. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya cerdas. Ya. Gitu. Dalam sisi duniawi ya. Wahai Hud, engkau tidak mengedatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami. Dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu. Dan kami tidak akan mempercayaimu. Maka, kemudian, in nakulu illa taroka ba'du alihatina. Bisu. Qala ini usyidung loha wasyadu anni bari'u mimma tusyrikun. Kami hanya mengatakan bahwa sebagai sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Ya, maka Hud berkata, menjawab, ya, qala ini usyidullah wasyadu anni bari umimma tusyrikun. Ya, maka Hud menjawab, sungguhnya aku bersaksi bahwa kepada Allah dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Jadi, kaumnya Ad itu membantah kepada Hud dengan berbagai macam logika, ya, argumentasi, ya, dan termasuk kamu ini sudah kurang waras, kamu itu sudah setengah gila. Kenapa? Ya kamu karena kamu menjelek-jelekkan Tuhan kami, maka kamu dikutuk. Ya. Kamu ditimpakan oleh Tuhan kami ya, dengan penyakit setengah gila. Gitu. Ya. Jadi ngeyel. Ya. Maka begitu sudah ngeyelnya sudah semakin kuat, ya. Maka Hud kemudian mengatakan, aku berlepas diri dari apa yang engkau persekutukan. Ya. Ani bari'u mimma tusyrikun. Ya. Jadi aku berlepas diri ya, dari yang kamu persekutukan. Tuhan-Tuhan itu. Ya. Ya. Ani bari'u mimma tusyrikun min dunihi. Fakiduni jami'an summala tungzirun. Jadi saksikanlah aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan yang lain, sebab itu jalankanlah semua makar kamu, tipu daya kamu terhadapku, dan jangan kamu tunda lagi. Ya. Jadi ini adalah tantangan juga, ya. Ya, tantangan. Jadi begitu semua usaha sudah disampaikan, sudah dilakukan oleh Hud untuk meyakinkan umatnya bahwa Tuhan itu satu, ya. Bahwa kita harus tunduk patuh kepada Allah, ya. Satu-satunya Tuhan di seluruh dimensi kehidupan. Ya. Tapi mereka menolak, ngeyel, membantah, ya. Dengan argumentasi-argumentasi yang menurut keyakinan mereka. Maka Hud kemudian menantang mereka, ya, karena mereka meminta bukti, ya, bukti apa? Bukti bahwa Hud ini adalah Nabi dan Rasul. Maka Hud, ya, Hud memang tidak mendapat memiliki suatu mujizat khusus, ya. Tapi mujizatnya menurut para ulama, ya, jumhur ulama salaf soleh itu, jadi ketika Hud mengatakan, menantang kepada kaumnya, yaitu apa? Faqiduni jami'an, summa la tunzirun. Ini tawakkaltu 'ala Allah Rabbi wa Rabbikum. Ya. Ma min dabbatin illa huwa akhidhu binasiatiha. Inna Rabbi 'ala siratin mustaqim. Ya. Jadi Hud menantang kaumnya, ya. Silakan, ya. Engkau melakukan apapun makar, ya, tipu daya, ya, usaha apapun kepadaku, ya. Dan kerahkan semua daya yang kamu bisa lakukan untuk mengganggu aku atau mencedera aku, ya. Nah, ternyata kaumnya ini, ya, walaupun mereka kuat, walaupun mereka itu pintar dalam sisi duniawi, ya, mereka tidak mampu sedikit pun untuk menimpakan kemalangan, ya, kepada Hud alaihissalam, ya. Ya, kita tahu bahwa dalam sejarah itu banyak sekali nabi yang dibunuh oleh kaumnya, ya. Ya, ya. Dari 124.000 nabi itu banyak yang dibunuh, terutama di kalangan Bani Israel, ya. Kalangan Bani Israel itu mereka banyak membunuh nabi-nabi mereka, ya. Kenapa? Karena mereka udah justru diseru kepada tauhidullah, mereka malah benci, ya. Kenapa? Karena mereka sudah mendewakan, sudah menuhankan hawa nafsu mereka, ya. Dan mereka tidak mau tunduk patuh kepada aturan dari Allah, ya, yang membebaskan diri dari hawa nafsu, yang menyelamatkan diri dari dominasi hawa nafsu, ya. Jadi kebanyakan orang, manusia itu, terutama para pembesar negeri, tokoh-tokoh itu menolak kebenaran yang datangnya dari Allah, ya, wahyu Allah yang yaitu Islam. Kenapa? Karena mereka sudah menikmati hidup sesuai dengan hawa nafsunya itu, ya. Apa itu? Yaitu terkenal, dihormati, disegani, yang memiliki fasilitas hidup yang enak, ya, makanan, minuman, ya kan, tempat tinggal, pakaian, ya kan, status sosial. Nah, ini semuanya nyaman, enak gitu kan. Dan mereka hati mereka sudah didominasi oleh hawa nafsunya, sehingga orientasi hidupnya, apa yang dia pikirkan, apa yang dia inginkan, ya, duniawi, duniawi, duniawi, bersenang-senang dan bersenang-senang. Nah, inilah yang kemudian mereka membenci Islam. Kenapa? Karena Islam adalah aturan yang menyeru manusia supaya iman kepada Allah dan mempersiap diri sebaik mungkin ke akhirat, ya kan? Nah, akhirat adalah sesuatu yang hanya bisa diterima dengan iman yang benar, ya kan, dengan hati, ya. Memang akhirat tidak bisa kita langsung kita rasakan sekarang, ya. Kenapa? Karena itu adalah sebuah ujian bagi Allah kepada manusia, ya. Tetapi bukti-buktinya sudah jelas, ya. Nah, orang-orang yang mendewakan hawa nafsunya, menuhankan hawa nafsunya itu hanya mereka memikirkan perutnya, ya. Isi perutnya bagaimana supaya makan dan minum enak. Kemudian di bawah perutnya, ya, hawa nafsunya, ya, libidonya bagaimana tersalurkan, ya, maka mereka bagaimana supaya bisa tersalurkan kepada orang-orang yang cantik, ya kan? Kemudian dia menikmatin hawa nafsu syahwatnya, ya, menyalurkan hawa nafsunya kepada wanita-wanita cantik, ya kan, bersukaria, bergembira ria, ya kan, Ya ini jadi harta wanita itu kan. Nah, supaya itu maka mereka harus memiliki kekuasaan tahta. Jadi itu ya, orientasi hidupnya hanya itu, ya. Dan itulah yang mendominasi pikirannya, hatinya. Itulah orang yang dikuasai oleh hawa nafsu. Ya. Nah, ini. Sementara Islam adalah menyeru manusia supaya membebaskan diri dari dominasi hawa nafsu, ya. Islam memperbolehkan orang makan minum, menyalurkan syahwat, tapi sesuai dengan aturan, channel yang telah ditentukan, syariat yang telah ditentukan, ya kan? Ya. Nah, inilah jadi sama-sama makan enak, tapi yang satu berlebihan, ya yang satu mengendalikan diri, ya. Yang satu sesat jalannya, yang satu benar. Nah, inilah. Jadi Islam datang itu supaya apa? Supaya manusia itu hidup, ya, mudah di dunia ini, dan supaya nanti di akhirat hidup selama-lamanya di surga. Selamat dari api neraka selama-lamanya. Nah, ini dah perjuangan hidup yang sejati. Perjuangan hidup yang sejati adalah bagaimana supaya kita selamat dari api neraka dan masuk surga selama-lamanya. Itu adalah perjuangan hidup yang sejati. Dan itu tidak bisa kita lakukan kecuali dengan rahmat dan ridho Allah. Kenapa? Karena yang memiliki neraka dan memiliki surga, yang memiliki otoritas, termasuk menentukan parameter, indikator, variabel untuk kriteria untuk masuk surga dan neraka, itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Mengetahui, dan Allah ya tidak zalim sedikit pun kepada Allah, ya, kepada Allah. Ya. Allah tidak zalim sedikit kepada makhluknya, ya. Termasuk dalam aturan yang Allah turunkan itu tidak zalim sedikit pun. Nah, itu kenapa? Karena makanya itu aturan yang benar, aturan yang adil itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu aturan Islam. Ya. Nah, kebanyakan orang manusia menolak Islam, kenapa? Sebagai aturan hidup, sebagai undang-undang dasar, sebagai perundang-undangan kehidupan. Kenapa? Karena mereka sudah dicengkram oleh hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu itu dari mana? Ya dari pendidikan, dari sistem pendidikan yang diterima. Ya, cara berpikir, cara cita-citanya, tujuan hidupnya apa, itu sudah dibentuk sejak kecil oleh lembaga pendidikan, oleh guru-gurunya, oleh dosen-dosennya, gitu ya. Kenapa? Karena guru-guru dan dosennya juga cara berpikir duniawi, cara berpikir dari mana? Dari paham materialistik. Dari mana? Dari orang-orang kafir, ya kan? Sistem kurikulum yang dikembangkan di pendidikan sekolah-sekolah, di bahkan di pesantren, madrasah pun banyak yang didominasi oleh sistem sekuler materialistik. Dari mana? Ya dari orang-orang orientalis, orang-orang kafir, ya. Orang-orang yang mereka membuat kurikulum pendidikan itu dengan tujuan utama adalah bagaimana supaya menghancurkan umat manusia, supaya manusia jauh dari iman yang benar, dakwah ilallah, dan jihad fisabilillah. Kenapa? Karena orang kalau sudah iman kepada Allah, bertawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguh, hanya menyerahkan hidup dan kehidupan untuk Allah, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya, berdoa kepada manusia untuk supaya menyembah hanya kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, kemudian dia berjihad sungguh-sungguh, ya, mengerahkan jiwa raganya, hartanya, waktu, tenaga, pikirannya untuk dalam jihad fisabilillah, maka tidak ada satu kekuatan pun di dunia ini yang mampu melawan orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena orang-orang ini orientasi hidupnya untuk akhirat dan mereka lebih menyukai kehidupan akhirat daripada dunia. Sementara orang-orang ya yang dikuasai oleh nafsu, mereka ingin hidup terus dan terus di dunia ini, ya, menikmati hidup di dunia ini dengan berbagai macam fasilitas hidup. Bahkan ketika pensiun pun mereka ingin hidup enak tenang. Kenapa? Karena hasil jerih payah mereka selama berpuluh tahun itu mereka ingin menikmati. Ini kenapa? Karena konsep hidup cuma duniawi saja. Cara berpikir yang hanya sempit duniawi saja. Dan ini ribuan, jutaan, ya, mungkin miliaran manusia cara berpikirnya seperti ini. Saat ini, sekarang ini, dimanapun. Ya, banyak, sebagian besar manusia, ya, itu seperti itu cara berpikirnya. Duniawi, duniawi, duniawi. Kenapa? Karena sistem pendidikan sekuler materialistik yang salah. Gitu, ya. Nah, makanya aneh, sekarang itu banyak yang aneh. Aneh dalam arti kata gini. Dia muslim, mukmin, tapi kok cara berpikirnya tidak Islam? Tidak Islam, aneh. Dia mengaku muslim, mukmin, tapi cara berpikirnya adalah di luar Islam. Konsep hidupnya bukan konsep hidup Islam, tapi di luar Islam. Nah, inilah bahayanya. Jangan sampai kita mengaku muslim, tapi di mata Allah itu kita ternyata adalah non-muslim. Ternyata kita adalah munafik. Ternyata kita adalah musyrik. Ternyata adalah kita kafir. Nah, jangan sampai kulit luar kita muslim, tetapi hakikatnya kita adalah non-muslim. Di mata Allah. Ya. Di mata Allah kita non-muslim sebenarnya. Kenapa? Karena bisa jadi seperti itu. Ya. Bisa jadi kita hakikatnya kita non-muslim di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena konsep hidup, aturan hidup yang kita pegang yang salah. Ya. Yang bersumber dari lembaga pendidikan, doktrinasi di lembaga pendidikan yang kita terima dari hari ke hari, ya. Dan itu orang-orang seperti itu, guru-guru juga seperti itu, ya kan? Tokoh-tokoh juga cara berpikir segitu, akhirnya mengikuti saja. Ya. Inilah pentingnya sekali kita reformasi luar dalam, ya. Luar dalam. Maka Islam harus kita tegakkan di muka bumi ini, ya, mereformasi seluruh sendi kehidupan manusia sesuai dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Islam, Al-Qur'anul Karim sebagai undang-undang dasar seluruh dimensi kehidupan. Ya. Dan referensinya lengkap, ya. Ketika Allah menyuruh manusia untuk taat kepadanya, maka taat kepada Allah itu berarti dalam seluruh dimensi kehidupan. Nah, untuk itu Allah berikan panduan, undang-undang, ya, aturan hidup. Nah, itulah Al-Qur'anul Karim. Ya. Kemudian Al-Qur'an Karim ini bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Langsung ada aplikasinya, ada langsung contoh aplikasinya, implementasi dalam hidup sehari-hari, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW kemudian membina para sahabat, ya, mendidik para sahabat dalam konsep keimanan, keyakinan hidup, aktivitas hidup, akhlak, ya, ibadah dan sebagainya. Nah, kemudian terciptalah generasi khairumah, yaitu generasi sahabat radhiyallahu anhu. Nah, ini adalah generasi yang hidup rabbani, artinya berdasarkan sendi-sendi aturan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada real, bukti real, ada contoh real dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita harus merujuk ke dalam kehidupan khairumah ini, yaitu kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Dan kita bisa jumpai di dalam Sirah Nabawiyah, ya, sejarah perjuangan Rasulullah, ya kan. Kemudian dalam hadis-hadis yang ribuan, ya. Hadis-hadis sahih yang ribuan jumlahnya, ya, kita pelajari lagi. Semua orang muslim wajib mempelajari Al-Qur'anul Karim, kemudian dia hidup sesuai dengan sunnah Nabi. Ya, semampunya, sekuat tenaga. Semampunya berarti sekuat tenaga. Kemudian generasi salafus soleh, generasi tabi'in dan tabi'in, ya. Mereka adalah orang yang komit dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Nah, itu kita ikutin cara berpikir mereka, ya kan? Kemudian konsep hidup mereka. Inilah yaitu ahlus, yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah, ya. Jangan sampai kita mengklaim bahwa kita ahlus sunnah wal jamaah tapi kita sebenarnya hidup di luar Islam. Ya, ini bahaya sekali. Karena banyak sekali orang yang kami adalah ahlus sunnah wal jamaah. Tetapi kehidupan sehari-harinya, cara berpikirnya, keyakinannya itu duniawi, ya kan? Ya, yang jauh dari Islam, ya. Ya, dia tidak takut Allah. Ya, hidupnya bukan untuk akhirat, ya. Nah, inilah, ya. Padahal Islam adalah iman kepada Allah, kepada hari akhirat. Orientasi hidup untuk Allah, ya. Orientasi hidup adalah supaya selamat di akhirat. Itulah Islam. Nah, sementara sekarang banyak orang yang muslim tetapi orientasi hidupnya untuk dunia, dunia dan dunia. Nah, inilah, jangan sampai, ya, nanti ketika kita dimatikan Allah, ya, kemudian kita ditolak amal-amal kita oleh Allah. Ya kan, karena apa? Karena hakikatnya kita bukan muslim. Karena kita hakikatnya adalah beragama lain walaupun kita mengaku muslim. Nah, inilah, ya, hakikatnya kesungguhan hati, ya kan? Itu penting sekali, ya. Saudaraku yang budiman terjelas, insyaallah kita lanjutkan lagi. Jadi di Hud mengatakan, ya, ini tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum. Ya. Mamin dabatin illa huwa akhidum binasiatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Jadi ini penting sekali. Ini adalah salah satu kekuatan iman, ya. Kekuatan iman yang harus kita kuatkan di dalam diri kita, ya. Yaitu apa? Nuh mengatakan, sungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa melainkan dialah Allah yang memegang ubun-ubunnya, yang menguasainya. Sungguh Tuhanku di jalan yang lurus. Ya. Jadi, ini adalah konsep keimanan pokok. ya, yang diajarkan Hud alaihissalam kepada kita, kepada kaum beriman, kepada manusia, ya, dan diabadikan dalam Al-Quran, dan kita disuruh oleh Rasul untuk berpegang teguh pada Al-Quran. Artinya apa? Kita berpegang teguh dengan apa yang juga yang disampaikan oleh Hud alaihissalam. Ya. Nah, ini adalah pokok keimanan, yaitu ini tawakkaltu ala Allah, Rabbi wa Rabbikum. Sungguhnya aku sungguh-sungguh bertawakal, berserah diri sepenuhnya, sepenuh hati kepada Allah, Rabbi, Tuhanku, dan Rabbiku, wa Rabbikum, dan Tuhan kamu. Ya. Karena Allah adalah Tuhan seluruh makhluk. Ya. Tuhannya Musa, Tuhannya Isa, Tuhannya Rasulullah Muhammad SAW, Tuhannya Ibrahim, ya, Tuhan kita, ya, Tuhan Bapak kita, ya, Tuhan orang dulu, Tuhan orang sekarang, dan Tuhan orang nanti, itu semuanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah adalah Tuhan seluruh makhluk, seluruh kehidupan. Ya. Jadi tawakal kepada Allah. Nah, ini adalah konsep dasar, ya, konsep dasar. Jadi Rasulullah bersabda bahwa ketika Rasul menceritakan tentang kelompok orang yang pertama kali nanti masuk surga secepat kilat, ya. Jadi kelompok orang, golongan orang yang nanti melewati sirat, ya, nanti di hari kiamat itu semua manusia, ya, itu akan melewati sirat. Nah, orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu langsung masuk neraka. Karena di bawah sirat, jembatan itu ada neraka. Jadi langsung mereka langsung masuk neraka. Ya. Sementara orang-orang beriman itu terbagi dalam beberapa kelompok. Ya. Kelompok yang pertama adalah mereka melewati sirat ini secepat kilat. Ya. Secepat kilat udah langsung ke ujungnya, ya, yaitu ujungnya adalah di depan pintu gerbang surga. Yaitu, nah, orang yang secepat kilat ini, kelompok pertama ini, itu wajahnya seperti bulan purnama yang sangat terang, ya. Seperti matahari bulan purnama yang sangat terang. Dan Rasulullah mengatakan bahwa orang-orang ini bisa mencapai kedudukan seperti itu, artinya menjadi kelompok seperti itu karena mereka adalah orang-orang yang sangat tawakal kepada Allah, orang yang sangat tawakal, ya. Jadi dimensi tawakalnya itu sepenuh jiwa raga, ya. Sepenuh jiwa raga tawakal kepada Allah, ya kan? Karena dia tawakal kepada Allah, sungguh-sungguh kepada Allah, berserah diri kepada Allah, maka Allah mencukupi semua kebutuhannya. Dia tidak takut menderita, dia tidak takut susah hidupnya, tidak takut lapar, ya kan? Kalau tidak takut takut haus, ya. Dia tidak takut menderita di dunia ini, ya. Karena dia bertawakal kepada Allah sepenuhnya. Ya. Bahkan dalam hadis lain, orang ini kalau sakit nggak mau berobat, ya. Tidak mau berobat kepada dokter, tidak mau. Ya, ini mungkin konsep yang aneh, ya. Konsep yang aneh, tidak mau berobat. Kenapa? Karena dia saking kuatnya takwal kepada Allah, dan Allah akan memberikan obat kepada dia. Ya, ya. Dengan pertolongan Allah, dia lebih tawakal kepada Allah daripada kepada dokter. Nah, inilah orang beriman. Orang beriman itu lebih karena berserah diri, bergantung kepada Allah sedemikian kuat, maka dia tidak membutuhkan makhluk sebenarnya, manusia itu. Ya, kalau orang imannya sudah kuat, ya kan. Nah, inilah mungkin ini adalah konsep pemahaman yang aneh, ya, bagi orang-orang yang mendewakan rasio, mendewakan ilmu pengetahuan, mendewakan profesi, dunia profesi dan sebagainya. Tapi ini ada hadis-hadisnya, ada sumber-sumbernya, bisa kita cari, ya. Jadi orang yang bertawakal kepada Allah adalah benar-benar tawakal sepenuhnya kepada Allah. Ya. Ya. Ya. Dan Rasulullah adalah orang yang bertawakal kepada Allah. Ya. Makanya dalam hadis-hadis itu ketika Rasulullah itu menjelang wafat sakit keras, ya, itu Rasulullah bahkan nggak mau diobatin, nggak mau diobatin. Kenapa? Karena tawakal kepada Allah. Nah, inilah, ya, tawakal kepada Allah. Karena memang segala sesuatu itu di bawah kendali Allah. Ya. Orang mau mati, mau hidup, mau selamat, mau celaka, ya, mau sembuh, mau sakit, itu semuanya adalah atas kekuasaan Allah. Yang mengobati, menyembuhkan penyakit apapun itu adalah Allah, ya, bukan dokter, ya, bukan manusia, bukan jin, bukan setan, bukan kekuatan lain, ya, Allah semata, ya, Allah yang memiliki kekuasaan untuk menyembuhkan, ya, Allah yang menghidupkan, yang mematikan, yang menyembuhkan, gitu, ya, yang memberikan petunjuk, yang menyesatkan Allah. Semuanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tawakal ala Allah. Nah, orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi semua kebutuhan dia di dunia ini dan di akhirat. Dan kalau misalkan susah hidupnya enggak masalah. Orang cuma di dunia ini cuma sebentar kok. Yang penting tawakal kepada Allah. Maka orang yang bertawakal kepada Allah itu adalah orang yang sangat dekat kepada Allah, orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, ya kan? Muraqabatullah. Dan dia enggak membutuhkan makhluk lain. Dia cukup dengan Allah. Nah, inilah konsep keimanan yang luar biasa yang diajarkan oleh Hud alaihissalam kepada kita manusia, ya. Yaitu ini tawakkaltu 'ala Allah Rabbi wa Rabbikum. Jadi ketika Hud menantang ya kepada kaumnya untuk mengerahkan semua daya upaya ya dengan segala macam daya upaya mereka untuk mengganggu dia, menyerang dia atau menyakiti dia, silakan ya. Karena apa? Karena Hud yakin dengan Allah. Ini tawakal itu Allah. Namun tawakal kepada Allah itu bukan berarti menghilangkan usaha. Bukan berarti memaknai tawakal kepada Allah itu kemudian kita duduk diam aja, kemudian karena kita tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, kemudian kita mengharapkan rezeki datang, mengharapkan Islam tegak di muka bumi, mengharapkan semuanya berjalan lancar. Enggak bisa begitu ya. Karena itu menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang contoh bertawakal kepada Allah. Tapi Rasulullah adalah berdakwah, berjihad, menderita, hidup susah, ya kan? Kerja keras, ya kan? Ini jadi konsep tawakal kepada Allah adalah berserah diri kepada Allah, tapi juga diiringi dengan usaha keras, sungguh-sungguh. Jadi ketika ada seorang ya kaum sahabat Rasulullah itu setelah sholat kemudian dia ribut, kenapa? Karena kudanya itu lepas, kudanya itu lari kemana? Ketika dia sholat, kemudian Rasulullah keluar dari masjid dan tanya apa yang terjadi? Oh ini ya Rasulullah, saya tadi kesini membawa kuda, ya kan? Tetapi kudanya kemudian sekarang hilang, pergi gitu. Nah, kemudian Rasul tanya, apakah kamu sudah ikat? Belum ikat. Karena saya tidak ikat karena saya tawakal kepada Allah. Nah, kemudian Rasul mengatakan, ikatlah kudamu, ya kan? Baru setelah itu tawakal kepada Allah. Ya. Jadi konsep tawakal kepada Allah adalah berjuang dulu, berusaha sungguh-sungguh dulu, ya. Menggapai ridha Allah sungguh-sungguh, ya. Berjuang dakwah jazabilillah, ya. Kemudian setelah itu tawakal kepada Allah. Jadi Hud alaihissalam juga begitu ya, setelah berdakwah sungguh-sungguh kepada kaumnya ya kan, meyakinkan gitu, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah ya kan, bahwa selama ini konsep hidup mereka salah, keyakinan mereka salah, apa yang mereka sembah salah ya. Jadi setelah sungguh-sungguh ya kan, berdebat, berbantah-bantahan ya kan, mereka tetap berpaling ya kan, kemudian baru Hud alaihissalam menantang mereka untuk untuk melakukan tipu daya terhadapnya, dan kemudian baru Hud mengatakan ini tawakkaltu 'ala Allah Rabbi wa Rabbikum. Jadi berobat kepada dokter itu juga bagian daripada berusaha. Jadi tidak salah berobat kepada dokter ya, mencari obat ya untuk menyembuhkannya, itu juga bagian daripada ikhtiar ya. Jadi konsep tawakal itu bukan berarti menafikan atau menghilangkan konsep ikhtiar, karena sunnah Nabi itu adalah berikhtiar dulu, berusaha dulu, ya baru kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah konsep yang benar. Hud mengatakan ma min dabatin illa huwa akhidum binasihatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Jadi, tidak ada satupun makhluk yang bergerak di muka bumi ini bernyawa itu melainkan dialah yang memegang ubung-ubungnya. Allah yang memegang ubung. Di semuanya, ya. Manusia ya, semut ya. Kemudian ikan-ikan ya. Kemudian semuanya ya. Hewan, binatang ya. Ya. Itu semuanya itu Allah memegang ubung-ubungnya. Artinya apa? Allah menguasai, mengontrol hidup dan kehidupan dia. Tapi satu sisi juga Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih, karena hidup ini juga pilihan. Ya, karena hidup ini adalah ketetapan, keputusan, hidup ini adalah pilihan memutuskan yang mana, menetapkan yang mana. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi surat ke-18 ya, ayat ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran akhata bihim suradiquha wa ayastaghisu yughasu bima'in kahlmuhli yaswil wujuh bisa syarabu wa sa'at murtafaqa. Dan katakanlah wahai Muhammad ya, al-haq itu kebenaran itu ya, datanya dari Tuhanmu ya. Hanya dari Allah ya. Kebenaran itu datanya dari Allah. Jadi namanya kebenaran itu datang dari Allah, yaitu Allah yang Maha mengetahui, Allah yang Maha bijaksana, Allah yang Maha menguasai ya. Allah yang Maha adil. Nah ini ya. Jadi kebenaran itu dari Allah dan Allah tidak terpengaruh oleh makhluknya ya. Allah tidak tergantung kepada makhluknya. Jadi dan Allah ya Maha suci dari hawa nafsu. Ya. Manusia memiliki hawa nafsu, keinginan-keinginan ini. Tapi Allah ya, Allah itu Maha suci. Maha suci. Jadi Allah tidak butuh makan, Allah tidak butuh minum. Allah tidak butuh rezeki dari makhluk ya. Gitu ya. Ya. Dan ketika kita menyembah kepada Allah, sujud, rukuk dan sujud pada Allah itu pun ya, Allah ya tidak membutuhkannya. Tidak membutuhkan. Karena Allah Maha Suci, Allah Maha Perih. Nah, ibadah kita, sujud dan rukuk kita itu adalah untuk kita sendiri. Ya. Karena Allah Maha Kaya. Allah tidak membutuhkan makhluk. Ya. Ya. Tidak terpengaruh. Ya. Oleh tidak terpengaruh. Maksudnya tidak mengikuti kemauan manusia. Ya. Dalam arti kata Allah Maha Suci, ya, ya, tidak mengikuti kemauan hawa nafsu manusia. Jadi Allah menegakkan aturan sesuai dengan aturan dari Allah, darinya, ya. Ketika Allah membuat aturan itu tidak dibantu oleh siapapun, tidak dibantu oleh jin, setan, tidak dibantu oleh malaikat, tidak dibantu oleh manusia. Ya. Allah menetapkan aturan, ya, aturan dari Allah semata, ya, dan tidak dibantu oleh siapapun. Nah, kemudian aturan itu adalah ya, aturan adil yang karena dari Maha Adil, ya, dari Zat yang Maha Adil, maka itu adalah untuk manusia juga, ya, untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, dan yang penting selamat di akhirat. Itu adalah aturan Islam ditegakkan, diturunkan oleh Allah supaya untuk manusia, supaya mereka hidup sesuai dengan fitrah di dunia ini, berjuang, berusaha. Dan supaya mendapatkan ridho dan rahmat Allah di akhirat nanti. Ya. Jadi Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi silakan ya, siapa yang mau beriman silakan, yang mau kufur ya, tidak beriman ya silakan juga ya. Karena hidup ini pilihan. Pilihan ya. Hidup ini adalah keputusan dari masing-masing individu tiap orang ya. Allah berikan keputusan apakah mau hidup benar atau salah ya. Kalau mau hidup benar harus hanya satu jalan yaitu siratal mustaqim, jalan yang benar ya, sebagai yang dikatakan oleh Hud alaihissalam yaitu inna rabbi ala siratil mustaqim, sungguhnya Rabbku Tuhanku itu berada di jalan yang lurus, artinya jalan yang benar, jalan yang lurus itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Yaitu lewat wahyu, aturan dari yang diwahyukan Allah kepada para rasulnya. Inilah ya. Itulah maka jalan hidup yang benar adalah jalan hidup yang mengikuti Al-Qur'anul Karim, ya. Jalan hidup yang salah adalah jalan hidup yang menyalahi Al-Qur'anul Karim. Ya. Walaupun jalan hidup yang salah ini banyak sekali warna, jenisnya, bentuknya. Tapi jalan hidup yang benar adalah jalan hidup Islam, jalan hidup yang sesuai dengan yang diwahyukan dalam Al-Qur'an dan disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka dan jika mereka meminta pertolongan atau minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Coba kalau kita lihat saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas. Dari zat cair yang paling buruk untuk diminum apa? Ya. Yang paling buruk diminum adalah lelehan, ya, logam yang mendidih. Ya, itu paling buruk. Ya, ya. Baru apa? Hawa panasnya aja udah sangat panas, apalagi kalau itu dimasukkan ke dalam mulut kita, ya, akan mungkin meluluh lantakan seluruhnya, ya, tenggorokan, perut, isi perut semuanya, ya, akan hangus, akan melepuh, ya kan? Dan luar biasa panasnya. Itu adalah minuman yang paling buruk. Ya. Minuman yang paling buruk. Ya. Nah itulah nanti di neraka. Itu minuman orang-orang kafir. Minuman orang-orang ahli neraka itu adalah. Lelehan besi yang mendidih. Ya. Yang akan menghancurkan. Bukan hanya mulut tapi wajahnya. Jadi wajahnya hancur. Ya. Menghanguskan wajahnya. Luar biasa. Itu adalah penderitaan yang luar biasa. Inilah jangan sampai kita menjadi ahli neraka. Naudzubillahi min dzalik, ya. Supaya itu maka kita harus benar-benar beriman dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, rubah diri kita, ya. Rubah hati kita, ya, dengan sungguh-sungguh tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kita belajar Islam dengan benar, ya. Murni, ya. Benar, ya. Kita sungguh-sungguh belajar Al-Qur'an Al-Karim sungguh-sungguh, ya. Kita tinggalkan dulu buku-buku pelajaran profesi yang sekarang banyak didoktrinasi, ya, di lembaga pendidikan itu buku-buku itu hanyalah urusan duniawi, sepele, masalah yang kecil. Nah, sementara Al-Qur'an ini adalah masalah yang besar, kehidupan yang konsekuensinya akan kehidupan selama-lamanya. Maka kita kalau benar-benar kita muslim, ya, kita harus berinteraksi dengan Al-Qur'an dengan sungguh-sungguh, ya kan? Dan kita remehkan buku-buku, ya, buku-buku terbitan profesor doktor ini, ya kan, karangan ini, karangan itu, ya, kita anur dulu lah, gitu. Kita tinggalkan dulu, ya, kita remehkan itu, karena apa itu semuanya adalah, apalagi kalau itu yang penulisnya adalah orang-orang kafir, ya, penulisnya adalah orang-orang non-muslim, orang-orang kafir yang cara berpikirnya adalah duniawi, cara berpikirnya orientasinya dunia, bagaimana bisa supaya hidup enak di dunia, supaya punya rumah yang bagus, supaya sejahtera, bahagia, makmur di dunia ini, ya, cara berpikir orang-orang kafir cuma sebatas duniawi ini, ya. Maka kalau kita mengikuti cara berpikir orang kafir itu, siapapun dia, walaupun dia itu seorang jenderal, walaupun dia itu seorang profesor dokter, walaupun dia itu seorang yang tokoh-tokoh hebat, itu duniawi, cara berpikirnya cuma duniawi, ya kan. Sementara muslim adalah cara berpikir yang abadi, ya, kehidupan yang tanpa batas, ya, yaitu kehidupan abadi di akhirat. Jangan sampai kita yang cara berpikirnya sudah sangat luas, ya, abadi, ya, sementara kemudian kita kalahkan dengan cara berpikir yang kerdil, yang sempit, yaitu cuma dunia sempit, duniawi sempit ini, ya. Nah, itu saudaraku, penting sekali kita berubah, ya. Sekarang masalah ini masalah yang besar, ya, yang masalah yang harus kita tuntaskan dan harus kita rubah. Ingat, hidup kita cuma sebentar di dunia ini, dan semua yang kita lakukan di dunia ini nanti oleh Allah akan ditanya, dan barometer untuk menanya apakah benar atau tidak itu adalah sesuai dengan wahyu yang Allah berikan. Ya. Kriterianya adalah, parameternya adalah berdasarkan wahyu Allah. Ya. Kalau benar menurut Al-Quran, apakah itu benar? Tapi kalau salah menurut Al-Quran, ya, menurut wahyu Allah, ya salah. Ya. Dan kemudian Rasulullah akan menjadi saksi kepada kita. Muhammad SAW itu akan menjadi saksi bagi kita semua. Ya. Apakah konsep hidup kita, keyakinan kita, cara hidup kita itu benar atau tidak. Itu maka kita penting sekali mengikuti sunnah Nabi, ya, dalam seluruh dimensi kehidupan beliau, gitu. Ya, ini penting sekali, ya. Penting sekali kita itiba'ur Rasul, ya, mengikuti sunnah hidup Rasul. Ya. Insyaallah demikian kita akan lanjutkan lagi di dalam presentasi berikutnya. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.